Pendengar, saat notif membawa pesan sensitif, gatel banget nih. Mampukah amarah memendam hasrat untuk bergosip? Dorongan semakin merasuk, amarah makin semangat menggaru kulit tangannya. Gatal pengen ngegosip, tahan. Gatal karena jamur kulit, jangan ditahan. Oleskan Kalpanax. Iya, kita lihat Andi membawa tentengan. Gocek cantik lewat di papan peringatan dan iya, tangannya terangkat. Siap buang sampah sembarangan. Gatal buang sampah sembarangan, tahan. Kini kita lihat Andi membuat manuver baru. Garuk-garuk sampai kulit kakinya merah kepanasan. Dan iya, gatal banget nih. Itu sih jamur kulit. Kalau gatal jamur kulit, jangan ditahan. Oleskan Kalpanax. Kalpanax, cepat tuntas basmi gatal jamur. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Gunakan obat ini selama 2 minggu dan jaga kebersihan tubuh. Dari PT Kalbe Farma.